Mulane kula sampean dikongkon parek karo wong melarat, dikongkon welas karo wong melarat kon apik karo wong. Sampeyan katut ngono lho Bu. Malah kok nggih apa sing melarat-melarat melok muni nggih. Nah, terus meling ini, ngono. Wong melarat iki pancene ora patek iso golek duit. Tapi nek ndonga mandi. Lah nek wong sugih-sugih pinter golek duit, tapi lek ndonga ora. Ayo bantri sing sugih ben krungu. Wong melarat iki pancen ora patek iso golek duit, tapi nek ndonga mandi. Nek wong sugih-sugih pinter golek duit, tapi nek ndonga ora. Manggane titen yo, tokoh-tokoh dunia ki rata-rata anake wong melarat. Sing iso dadi wong hebat, kiai-kiai sing alim-alim niku rata-rata yo putrane wong melarat. Tokoh-tokoh besar dunia ini rata-rata anake wong melarat. Api-api ngono modele anake wong melarat. Gak ngandel zaman. Umume sing kena narkoba, geng motor sing nakal nakal ngono ku. Anak wong melarat atau wong sugih? Lah wong sugih sing anake apik, niku ora kok wong sugih sing sregep ndonga, mboten. Wong sugih sing anake apik niku wong sugih sing welas karo wong melarat, loman karo wong melarat. Lah wong melarat sing dilomani kuwi akhire ndongake. Dadi oleh pantulan dongane wong melarat. Niku wong sugih sing anake apik-apik. Ora perkara sregep ndonga wong dongane wong sugih ki ra patek. Wong sugih nang karo wong melarat kok semena-mena. Deloken anak-anake dadine piye? Aku kan mikir sik sampean, aku ape ngombe gayoe waduh nisungkan aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruske mboten? Nggih. Hoi. Hoi. Nah, ngene iki terus wong melarat mesti mikire ngene. Ha nek pancen wong melarat dongane mandi, nyapa gak gelem ndonga nggo awake dhewe ben ora suwe-suwe nek melarat. Kan dongane mandi. Nyapa ora gelem ndonga dhewe nggo awake dhewe ben ora suwe-suwe nek. Bu. Bu. He. Sing gawe mandi donga niku Gusti. Nah, perlu dimangertosi nggih para melarat sedaya. Wong melarat dongane mandi, kuwi nek ndongakno wong liya. Heh. Wong melarat dongane mandi ki lek ndongakno wong liya. Nek ndongakno awake dhewe ra patek. Kok iso ngono? Ya iso pancen karo Gusti Allah digawe ngono. Saman ngerti ula? Ngerti ula? Ula sing gadah upas, kuat upase ula mandi kok nyembur pitik, mati pitike. Nyembur sapi, gelimbung sapine. Nyembur kebo, gelimbung kebone. Nyembur wong, cetit. Lemes wonge. Tapi nyembur awake dhewe ra apa-apa. Nek tau krungu ana ula mati kesembur awake dhewe. Mupase ula yo mandi lek kanggo liyane. Nek kanggo awake dhewe mbok disembur didilati yo mendeles. Yang ngono kuwi wong melarat iki nek ndonga mandi lek ndongakno wong liya. Ndongakno awake dhewe yo. Tunggale dokter iki lho, dokter spesialis. Ini anake lara ya ora ngarah disuntik dhewe. Wong kula gadah kanca dokter ngoten niku anake lara, ora disuntik dhewe ya gawa nang gone kancane kok nyuntik kancane. padahal dia ya tukang sontek. Ra paham ya wis. Mangkane kiai-kiai niku putra-putrane rata-rata lak digenggen mulang kiai liyane. Mergo ngulang anake dhewe ora pati telaten, ya ora patek mandi. Kula dhewe anak kula sik lulus SD nggih langsung kula pondokne. Soale kula sadar kula dhewe ngulang anak kula ya ora patek iso. Ora iso. Nek mulangi anake wong ya rada iso, tapi nek mulangi anake dhewe mulane tak kongkon ngulang kiai liya sing apik ngono. Terus nomor loro, nang cepet-cepet dipondokno ben eleke bapake ora patek konangan. Anggitmu gak isin nek tepak kawanen bareng ngono ku yo selak konangan anak wis diuncalno niku kan ra ngerti eleke bapake. Nah, terus meneh. Iya ya. Nek pengen dadi wong apik. Terus mbah. Aja seneng nyawang eleke wong liya. Tapi nyawang eleke. Sampeyan rungokno. Wong nek seneng nyawang eleke wong liya, mesti rumangsa luwih apik timbang wong liya mau. Nggih mboten? Ya iya. Ayo nyawang eleke dhewe. Maka hidup ini butuh dua cermin, Bapak Ibu. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain. Cermin kedua untuk melihat kejelekan diri sendiri. Nek nyang wong liya ku nyawang apike, aja nyawang eleke. Lek nyang awake dhewe nyawang eleke, aja nyawang apike. Bu. Heh. Saman ketemu wong kok gak seneng, petok wong kok anyel atimu. Mergo sampean eling eleke. Petok wong, petak petok wong iki. Wong iki meneh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Petok wong iki meneh ya Allah, ya Allah. Kadang sik teko dodoan, teko kaduan setan kae, setan kae. Nyapa kok ngono? Mergo sampean eling eleke. Ya ora iso guyu, petok bojo ning eling eleke, ya ora sida kelon. Agak apa nyekel iya uang yang seneng ane nyawang eleke uang liya yakin gak ngira weruh eleke dhewe. Tapi nek gelem grayangi eleke dhewe ora kober metani eleke uang liya. Niki enten dalile, kula sering matur dalil Jawa. Uang kuwi nek madhep ngulon ora ngira weruh etan. Lah iya wonge nek madhep ngulon ora ngira weruh etan. Dadi wonge nek madhep eleke wong ora weruh eleke dhewe. Wong senengane metani eleke wong, ra kober metani eleke dhewe. Tapi nek gelem sibuk metani eleke dhewe, ora ngira sempat metani eleke wong. Iki tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bejo banget nek ana wong sibuk metani eleke dhewe nganti gak kober metani eleke wong liya. Nih, apik-apike wong. Wis ta pokoke ora usah eling-eling eleke wong, ayo do eling-eling eleke dhewe. Wong yang gergelem ngene, sak Indonesia iki lho apik kabeh. Hoi. Hoi. Saiki sampean titeni omonganku. Wong nek wis seneng eling-eling eleke wong, apa maneh kok seneng mbahas eleke wong? Kuwi tandane wong elek. Nek wong apik ora kober mbahas eleke wong. Embuh. Wong niki kok idok. Ana kiai ya, kiai desa. Nang ngomongi kok ngene. Sembuh Pak, Pak. Masyarakat kene iki suwangel tatanane, sejan rusak masyarakat kene iki, rusak masyarakat kene. Ngono iku ora bakal iso memperbaiki keadaan, gak suwe masyarakat kono tambah dadi rusak. Lah wong sing ngomong nek masyarakate rusak, wi menandakan bahwa dia adalah orang yang paling rusak.